Baru main helaki nang sude hamu pahopuki. Sadari lo adi naringkan hujalo do si palas rohan siang hamu nama kaholongia. Marlite si pangano Tio tio, asalam tio, bergoluano. Ipehamu poparaki, nama dong lawana sulat amangana. Moso dengan marhangi nawari botoi ina pala serati di hatu api wujudi ngalukwa aino hansaka kodi agame ori rodisa. Siang hamu nama kaholongia. Marlite si pangano aek si tio tio asalam tio bergoluano. Marhan fornirì. Quanta bulani, ma c'hai denga sonda. Mana jalan aki mengalului ngolu siap hari taring mahamu ina doho taka suhe geleng tao Nah, posro aminah, sudah.